بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اصل ويجوز دخول اللام على ما تاخر من خبر ان المكسوره او سم او اسمها او ما توسط من معمول الخبر او الفصل، ويجب مع المخففه ان اهملت ولم يظهر المعنى. ما شاء الله. Ini pembahasan terkait dengan al-lam. Terkait dengan lam. Kan kemarin disinggung bahwa inna wajib dibaca inna kalau setelahnya ada apa? Kalau ada apa? Al-lam. Ini lam di mana masuk? Apa kepada khobarnya atau isimnya atau yang lain? Paham pembahasan sekarang? Maka kata beliau, wajuzu dukhulul lam, boleh masuk lam ini alamat ta'akhur min khobar, atas apa yang diakhirkan dari khobar. Maksudnya masuk pada khobar dengan syarat khobarnya di akhir. Masuk pada khobar dengan syarat khobarnya di mana? Di akhir. Satu, ini tempat pertama. Min khobari inna, tentunya dari khobarnya apa? Inna al-maksuro. Dari khobarnya inna yang dikasro. Inna, paham Ahmad? Kalau diakhirkan artinya susunan biasa. Inna, isim, khobar. Lam masuk pada apa? Lam masuk pada apa? Khobarnya. Satu, tempat pertama. Awismiha, ini tempat kedua. Atau isimnya. Isimnya yang bagaimana ini? Ya alamat ta'akhur. Kalau dia diakhirkan sama. Isimnya kalau di mana? Diakhirkan. Kan tadi kan masuk pada khobar kapan? Kalau diakhirkan. Demikian pula ada pada isimnya. Kalau diakhirkan itu syaratnya. Paham ini? Kalau diakhirkan. Kenapa harus diakhirkan? Karena ini lam litakid. Lam ini untuk menguatkan. Jelas ini? Ah, kalau dia diletakkan di isimnya di awal, berarti nanti ada dua penguat sama-sama masuk di awal. Makanya harus diakhirkan. Makanya nanti ada nama lain dari namanya lam ini, namanya lam muzahlaqo. Atau muzahlaqa. Ada nama-namanya. Lam yang dijauhkan dari inna. Lam yang dijauhkan dari inna. Pokoknya dia tidak boleh bertemu dengan inna. Harus setelahnya. Paham ini? Harus dipisahkan. Kalau masuk pada khobar, maka khobar harus diakhir. Kalau masuk pada isim, isim juga harus diakhirkan. Paham kan? Tempat kedua. Auma tawassato. Atau bisa masuk apa yang ada di tengah. Min ma'mulil khobar, tapi yang ada di tengah di sini bukan khobar. Bukan pula isimnya. Tapi ma'mulil khobar. Dari ma'mul khobar. Jadi, bisa masuk antara inna dan isimnya. Atau antara inna, isim, dan khobarnya. Tapi dengan syarat dia masuk pada apanya? Ma'mulnya. Paham gak ini? Misalnya untuk katakan begini. Asal kalimat ini. Inna zaidan akil. Inna zaidan akilun. To'amaka. Inna zaidun. Inna zaidan akilun. To'amaka. Paham? Apa arti to'amaka ini apa? Ma'mul. To'amaka ini adalah apa? Ma'mul. Kalau dia dikedepankan. Inna zaidan. To'amaka akilun. Boleh. Inna zaidan la to'amaka akilan. Akilun. Paham gak ini? Boleh. Masuk pada siapa? Siapa masuk ini? Ma'mul khobar. Boleh masuk pada ma'mul khobar, tapi dengan syarat tawassut. Dia dikedepankan. Dia dikedepankan. Ini tempat keberapa ini? Tiga. Tempat keempat dan ini terakhir. Awil fasli. Atau kepada fasl. Maksudnya di sini fasl, domir fasl. Masuk pada domir yang memisahkan antara mubtada dan khobar. Paham ini? Misalnya, ya, mereka katakan misalnya, Zaidun huwal qa'im. Contoh ini. Zaidun huwal qa'im. Zaid apa irobnya? Zaidun huwal qa'im. Apa irobnya Zaid? Hah? Apa irobnya di Zaid? Hah? Mubtada. Mana khobarnya? Al-qa'im. Huwa? Ini namanya dhamir fasl, huruf. La mahala minal irob. Domir memisahkan antar mubtada dan Khobar. Secara i'rab dia huruf. Tidak punya kedudukan dalam i'rab, tapi secara mahal dia taukid. Menunjukkan makna pengkhususan. Zaid hanya dia berdiri. Hanya dia yang berdiri. Ini fungsi domir apa? Fasl. Alam bisa masuk pada domir fasl. Bisa kita katakan inna zaidan lahuwal qa'im. Inna zaidan lahuwal qa'im. Paham gak ini? Bisa masuk pada domir apa mubar? Domir fasl. Tahu domir fasl ini? Domir huruf, bukan domir. Bentuknya domir, tapi dia irobnya tidak punya kedudukan. Kan dia huruf. Huruf misalkan antara mubtada dan khobar. Iya, huruf yang misalkan antara mubtada dan khobar. Jelas ini? Jelas ini? Siapa yang belum jelas? Nanti insya Allah di syarah. Wa yajibu ma'al mukhafafati. Dan wajib bersama yang ditakfir. Yang dibaca in. In umilat, kalau dia tidak diamalkan. In umilat, kalau dia tidak diamalkan. Walam yadhari al-ma'na. Dan tidak nampak maknanya. Maknanya bisa sungguh, bisa tidak. Paham gak ini? Maka ini wajib ada apanya? Ada apanya? Wajib siapa ini yang wajib? Lam. Wajib ada lam. Pada isim atau pada khobar atau pada apa saja dari yang tempat masuknya lam tadi. Paham gak ini? Kalau dia innanya ditakfif, dibaca apa? In. Tapi kapan wajib? Ada dua syaratnya. In uhmilat satu, kalau dia tidak diamalkan. Masalahnya kalau antum tidak amalkan, bisa saja ini nanti innafi. Kalau diamalkan jelas, oh inna ini. Paham ini? Jadi syarat pertama, kalau dia tidak diamalkan, wajib ada lam. Syarat kedua, walam yadhharil makna. Maknanya tidak nampak. Ini apa artinya? Paham gak ini? Ini terjemahannya apa? Tidak atau sungguh? Paham? Karena ini bisa bermakna tidak, innafi, bisa juga bermakna apa? Sungguh. Inna, asalnya apa? Inna. Jadi kalau tidak nampak maknanya, maka wajib ada lam. Supaya ditahu, oh ini sungguh hati. Dipahami ini? Ah, ini tempat. Masya Allah ini, pendek ini pernyataan di sini. Tapi yang ingin jelaskan itu banyak. Syarah. Paham ya, Ahmad? Sebelum kita baca syarah. Hah? Yakin. Syarah. Yajuzu dukhulu lamil ibtida. Jangan pura-pura, Ahmad. Dan sampai nanti malam baru cari orang. Pahamkan dulu saya ini. Tadi saya tidak paham. Masya Allah. Iya. Syarah. Yajuzu dukhulu lamil ibtida. Ba'da inna al-maksurah. Boleh masuk lam ibtida setelah inna yang dikasrah ala ahdi min arba'ah. Di atas salah satu dari empat. Artinya ini empat tempatnya. Yang ada lamnya. Yang lain tak? Itnain mutaakhirain. Ada dua yang diakhirkan. Watnain mutawassitain. Ada dua yang di tengah. Jadi dia masuk di dua yang diakhirkan. Dan masuk di dua yang berada di tengah-tengah. Fa'ammal mutaakhiran. Ada pun yang diakhirkan. Fal khobar. Maka pertama adalah pada khobar. Nah, contoh inna rabbaka ladzu magfiratin. Lihat. Inna rabbaka ladzu magfiratin. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Dzu. Paham? Kemasukan siapa ini? Lam. Wal isim. Demikian pula bisa masuk pada isim, tapi dengan syarat mutaakhirain. Kalau dia diakhirkan. Contoh inna fi dzalika la'ibratan. Mana khabar? Mana khobar? Khobar. Isimnya? Ibaratan. Diakhirkan. Bisa masuk lam kalau sudah seperti itu. Wa ammal mutawassiton. Adapun yang berada di tengah. Fa ma'mulil khobar. Satu pada ma'mul khobar. Tahu ma'mul khobar ya? Yang diamili oleh khobar. Artinya ini khobar beramal. Ini khobar bisa beramal. Amalannya fi'il. Pada ma'mulnya, kalau dia berada di wasat, berada di tengah-tengah, maka boleh masuk siapa? Lam. Contoh nah. Inna zaidan latu'amaka akilun. Asalnya itu inna zaidan akilun tu'amaka. Paham? Ma'mulnya dikedepankan. Paham Ahmad? Wa dhamirul musamma indal basriyin fazla. Tempat kedua. Yang berada di tengah. dan bisa masuk pada dhamir al-musamma yang dinamakan indal basriin menurut orang Basra fasla. Orang Basra menamakan dhamir apa? Fasl, dhamir pemisah. Wa indal kufiyina imada, menurut orang Kufa namanya imad. Jadi beda selisih penamaan. Kalau orang Basra bilang dhamir fasl, kalau orang Kufa menamakan dhamir imad. Paham ini? Penamaan. Inti semuanya dhamir yang huruf. Nah, inna hadha lahu al-qasasul haqqu. Hadha isimnya, qasas itu adalah khabarnya. Di tengah-tengahnya ada dhamir fasl menurut Basri, ada dhamir imad menurut Kufi. Paham kan? Dan masuk padanya siapa? Lam. Wa inna lanahnu saffun. Wa inna lanahnul musabbihun. Nahnu. Paham? Di sini bukan dhamir, tapi di sini adalah apa? Had litaukid, untuk menguatkan, memberikan makna pengkhususan. Jelas ini? Jelas ini? Ini namanya dhamir fasl. Jelas ini? Ini empat tempat, mudah saja. Yang lainnya tidak ada. Di sini juga nanti menunjukkan sama antum bahwa tidak harus huwa. Dhamir fasl itu semua dhamir yang pendiri datang untuk memisahkan antara mubtada dan khobar. Nah, tadi ada huwa, ada lagi nahnu. Iya. Wa qad yakunu dukhulul lam wajiba, kadang masuknya lam ini wajib. Wa dzalika idza khuffifat in inna wa uhmilat. Demikian itu kalau diringankan inna baca in dan dia diuhmilat, tidak diamalkan. Wa lam yadhhar qasdul isbat, dan tidak nampak maksud penetapan. Karena asalnya kan untuk penetapan inna zaidan qaimun. Sungguh Zaid berdiri. Tapi kalau tidak nampak makna penetapan, artinya bisa maknanya apa? Penafian. Paham? Ini maknanya. Kaqaulika, seperti ucapan antum misalnya. In Zaidun lamun tolikun. Ini kan bisa saja Zaid berdiri, Zaid pergi. Bisa juga apa? Zaid sungguh Zaid telah pergi. Bisa juga Zaid tidak pergi. Kan begitu? Bisa begitu maknanya. Maka tapi kalau ada lam, itu pasti maknanya sungguh. Wa inna ma wajabat huna, tiada lain di sini wajib ada lamnya. Farkon bainaha wa baina inna fiha, untuk membedakan antara dia dan antara in nafiah. Jelas ya? Untuk membedakan antara in mukhaffafa min tsaqila dan in nafiah. Jelas. Kallati fi qouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, in indakum min sultanin bihadha. Lihat. Ini bukan maknanya sungguh. Paham? Tapi maknanya apa? Tidak. In indakum, tidak ada di sisi kalian min sultan berupa burhan petunjuk dengan ini. Tidak ada. Tapi kalau ditanya kenapa kita terjemahkan tidak di sini, apa cirinya kalau dia bukan inna? Hah? Tidak ada lam. Paham? Itu untuk membedakan. Paham Ahmad? Kemudian kata beliau rahmatullahi ta'ala, wa lihada tusamma lam al-fariqo. Oleh karena itu lam ini dinamakan lamul fariqo, lam pembeda. Paham ini? Li'annaha faraqat baina an-nafy wal isbat. Karena dia membedakan antara penafian dan penetapan. Jelas ya? Ah, masya Allah. Wa in ikhtalla syartun min ats-tsalatsati, kalau tidak terpenuhi satu syarat dari tiga itu, kana dukhulu haja izan la wajiba, maka maksudnya dia apa? Boleh, tidak apa? Tidak wajib. Mana syaratnya tadi? Kalau dia diringankan, itu syarat pertama. Syarat kedua, kalau dia tidak diamalkan. Syarat ketiga, tidak nampak makna. Kalau tidak ada syarat itu, salah satunya saja. Misalnya dia dibaca inna, selesai. Tidak perlu diragukan. Itu kan tidak ada kesamaran. Pasti inna. Paham? Atau diamalkan, sudah, tidak wajib. Atau nampak maknanya. Orang tidak samar, ini maknanya tidak atau penetapan atau penafian. Maka sudah, tidak perlu. Tidak perlu. Iya, tidak wajib maksudnya. Dia hukumnya hanya apa? Boleh. Li adamil iltibas, karena tidak ada kesamaran. Li adami al iltibas, karena tidak ada kesamaran. Wadhalika idha syuddidat, Demikian itu kalau dia ditasdid, yaitu dibaca biasa. Inna Zaidan qaimun, pasti au khufifat wa umilat wa umilat, atau dia diringankan tapi diamalkan. Nah, in Zaidan qaimun ini au khufifat wa umilat wa dhahara al-ma'na, atau diringankan diamal, atau diringankan dan tidak diamalkan tapi nampak maknanya. Paham enggak ini? Nampak maknanya. Kalau di syair seperti perkataan penyair, ana bnu ubatid dhaimi min ali malikin wa in malikun kanat kiramal ma'adini. Ya, saya ibnu ubatid dhaim dari ali Malik, dari keturunan Malik. Ya, maksudnya nama bapaknya tadi itu Ubatid Doim. Saya anak laki-lakinya Ubatid Doim. Min Ali Malik. Dari keturunan siapa? Malik. Wa in Malikun kanat kiramal ma'adin. Ini kan nampak maknanya. Bukan di sini. Malik tidaklah. Bukan. Tapi di sini maknanya apa? Sungguh kan dia lagi jelaskan. Kenapa dia bilang? Kenapa saya dari keturunan Malik? Tujuannya untuk apa? Untuk menjelaskan Malik itu bagaimana. Bukan untuk menafikan. Dan sungguh Malik, dia sebelumnya kiram al-ma'adin, mulia kedudukannya, keturunannya, dan semisalnya. Iya, ini sungguh maknanya. Selesai. Aslun. Selesai inna. Kita sekarang akan masuk dalam pembahasan la nafiyatul lil jins. Kata penulis rahimahullah ta'ala, aslun. Wa mithlu inna la annafiyatul jins, semisalnya inna la nafiyatul jins. Tahu semisal? Artinya semisal sama apanya? Sama amalannya. Iya. Sama amalannya. Lakinna amalaha qasun bin nakirat al-muttasilati biha. Langsung dia bilang syaratnya. Akan tetapi amalannya khusus kepada nakirah yang bersambung dengannya. Artinya, pertama isimnya harus nakirah, terus harus bersambung langsung dengan la. Pak Muhammad, kalau bukan nakirah dan tidak bersambung langsung, batal. Jelas ini? Ya, belum tak sebutkan kalau la-nya berulang. Karena kalau la-nya berulang, bisa beramal, bisa tidak. Paham? Dua syarat ini inti. Nakirah bersambung langsung dengannya. Nah, la sahiba ilmin mamkutun. Mana isimnya? Hah? Sahiba. Nakiro? Nakiro ini? Sahiba nakiro? Tapi dia mudot ke ilmin. Hah? Gimana ini? Mudot kepada nakiro. Tidak menjadikan dia mari. Ma'rifah. Paham? Syarat mudhaf menjadi ma'rifah kalau dia diidhofahkan pada ma'rifah. Jelas ini? Jadi dia tetap nakiro. Mamkutun khobarnya. Wala isrina dirhaman indi. Mana dia isimnya? Mana isimnya? Mubar? Mubar? Hah? Isrina. Iya. Apa alamat irobnya itu mubar? Hah? Ya, ahsan. Karena dia jam isim apa? Jama mudzakkar. Jama ana salib. Jama mudzakkar salib. Apa mufradnya? Isrun. Sudah lewat ini. Di belakangnya. Ini isrun apa? Isrin. Jama mudzakkar salim atau bukan? Jama mudzakkar salim. Mulhaq terhadap jama mudzakkar salim. Paham mubar. Dia mulhaq terhadap jama mudzakkar salim. Artinya akhirnya diirob dengan irob ismul jama mudzakkar salim. Wa in kana ismuha ghairu mudhafin. Wala ini penjelasan i'rabnya ini. Harokatnya. Wa in kana ismuha ghairu mudhaf, karena isim la kan bisa. Isim la ada berapa? Hah? Isim la ada? Berapa isimnya? Pertama, mufrad. Mufrad maksudnya bukan mudhaf, bukan syabih bil mudhaf. Kedua, mudhaf. Ketiga, syabih bil mudhaf. Keempat, ya tiga saja. Paham kan? Isimnya apa? Tiga. Mufrad, tidak mudhaf, tidak syabih bil mudhaf. Paham? Pergi yang kedua mudhaf, ketiga syabih bil mudhaf. Sekarang langsung beliau jelaskan. Wa in kana ismuha ghairu mudhaf wala syabih bil mudhaf wala syabihihi. Kalau isimnya tidak mudhaf, tidak pula menyerupai mudhaf, buni alal fathih. Dimabnikan di atas apa? Fathah. Jelas? Finah pada contoh la rajula wala rijala. Jelas ini? Wa alaihi dan di atasnya au alal kasri atau di atas kasro. Maksudnya di atasnya di sini maksudnya apa? Wa alaihi di atas apa? Hi kembali kemana? Fathah. Paham? Dan di atas fathah. Wa alal kasri atau di atas kasro. Finah pada contoh. La muslimat. Ini boleh dua perjamuannya salim. Boleh antum mabnikan di atas fathah. La muslimata. Boleh juga antum mabnikan di atas kasro. La muslimati. Paham ini? Boleh dua, karena memang datang dalam bahasa Arab. Walal ya'i finah. Dan mabni di atas ya pada contoh. La rojulaini. La muslimina. Kenapa dua contohnya ini? Hah? Isim mutana dan jamak mudzakkar salim. Kan itu yang beralamatkan apa? Beralamatkan ya kalau mansu. Ya. Ya kan? Yang lainnya kan tidak ada. Ah, ini kan belum panjang. Ada bahasa singkatnya di itu, Pak. Bahwa isim la itu mabni ala ma yunsabu bihi. Ada tabir. Mabni di atas apa? Mabni ala ma yunsabu bihi law kana mu'raba. Mabni di atas apa di nasab seandainya sebelumnya mu'rab. Paham? Artinya apapun tanda i'rabnya tadi, maka mansubnya mabni di atas itu. Misalnya isim mufrad jamak taksir, mu'rabnya mansubnya dengan apa kalau mu'rab? Apa tandanya? Isim mufrad jamak taksir. Mansub dengan tanda apa? Fathah. Kalau mu'rab, maka mabninya fathah. Isim mutanah jamak anas jamak mudzakkar salim. Kalau dia mu'rab mansub? Iya, maka mabni di atas? Iya. Jamak anas salim. Mansub dengan? Kasro, maka mabini di atas kasro. Jelas ini? Tapi belum tambah tadi, boleh juga di tahap Ahmad. Itu maksudnya. Syarah. Ya jiri majro inna finas bil ismi murab il khobar. Berlaku seperti diperlakukannya inna dalam nasab isim dan merofa khobar. Lah. Bisa lah seti surut lah, tapi dengan tiga syarat. Aduha salah satunya antakuna nafiatan lil jins. Syarat pertama harus nafil jins. Bukan menafikan wahda, menafikan satu saja. Tapi yang dinafikan apa? Jins. Ya? Asal yang kedua, yakuna ma'mulaha, ma'mulaha. Dua ya, dua. Ma'mulani asalnya itu. Dihilangkan nunnya karena dia mudok. Asal yang kedua, yakuna ma'mulaha. Nakirotain. Harus dua ma'mulnya. Ma'mulnya tahu yang diamili. Isim dan kho. Khobarnya, nakiro dua-duanya. Kalau khobar memang jelas. Khobar kan selalu apa? Nakiro. Asal syarat ketiga, ayakuna smuha, ayakuna al-ismu muqaddaman wal khobar mu'akhara. Isimnya dikedepankan, khobarnya diakhirkan. Paham Ahmad? Fa'inin khoroma syartul awal. Kalau rusak syarat pertama, maksudnya tidak penuhi syarat pertama. Bi'an kanat nahiya, yaitu dia lanahi, bukan lanafi. Syaratnya tadi kan harus apa? Lanahi. Sekarang tiba-tiba lanahi. Boleh enggak? Menasab isim norfa khobar. Boleh enggak? Enggak boleh, dan memang dia enggak masuk pada isim. Karena lanahi masuk pada siapa? Fi'il. Fi'il apa mubar? Mudori. Imron, fi'il apa? Lagi di Jakarta. Masuk pada fi'il mudhari. Ikhtasat bi fi'ili, maka dia terkhusus untuk fi'il. Dan fi'il mudhari maksudnya, wajazamathu, dan dia menjazamnya, karena itu alat penjazam fi'il mudhari yang menjazam satu fi'il. Nah, contoh, la tahzan, inna Allah ma'ana. Syahid kita mana Imran? Ma'a? Tahzan, iya. Bukan ma'ana? Bukan, kenapa kan itu? Bukan fi'il, lumayan. Iya. Itu kata beliau rahmallah. Au za'idah. Lam ta'amal syai'a. Atau dia lamnya, lanya la za'idah. Kan tadi harus lan apa? La apa? La nafi. Bukan la nahi, bukan pula la za'idah. La yang untuk tambahan saja. Bukan. Kali ini lam ta'amal syai'a. Tidak beramal sedikit pun. Paham amat? Contoh. Ma mana'aka Allah tasjuda id amartuka. Allah, Allah. Asalnya an. La. Jadi bukan maknanya ini. Apa menghalangimu untuk tidak sujud? Bukan itu maknanya. Ini artinya za'idah. Dari sisi Irob. Apa menghalangimu untuk sujud? Hati-hati maknanya. Paham gak ini? Apa menghalangimu untuk sujud ketika saya memerintahkanmu? Jadi maknanya, apa menghalangimu untuk sujud? Bukan untuk tidak sujud. Apa menghalangimu untuk tidak sujud? Nah, itu kan beda maknanya. Apa yang menghalangimu untuk sujud? Artinya dia tidak sujud sekarang. Jelas ya? Iblis, laknatullah. Iya. Au nafiyah lil wahda amilat amala laisa. Atau lanya menafikan wahda. Bukan jenis yang dinafikan. Tapi dia nafikan apa? Wahda. Hanya satu yang dinafikan. Ini beramal-amalannya siapa? La. La apa kemarin disebutkan? Al-musyabbah bilaisa. Yang la nafi hijaziyah, yang beramal dengan syarat. Cuman sebenarnya Ibn Hisham tidak usah sebutkan ini. Tidak usah sebutkan, bukan pula la nafiyah yang beramal amalan laisa. Kenapa kita bilang tidak usah? Karena la itu hanya beramal di syair. Tentunya langsung beda. Artinya kan belum telah bilang di sana bahwa inilah kalau la nafi lafi hijaziyah punyanya orang-orang Hijaz itu beramal di mana? Di syair, kan begitu. Seharusnya tidak perlu disebutkan sini. Jelas, kan dia khusus di mana? Di syair. Jelas ini? Ah, al-muhim. Seandainya nanti samar adalah nafilil jins di syair. Paham kan? Ada nafilil jins di mana? Masuk di syair. Maka bedakan dengan la nafilil wahda. Bedanya kalau nafil hijaziyah, amalannya, amalan laisa. Merofa dan menasab. Kalau ini, amalannya siapa? Inna, menasab dan merofa. Maknanya, nafil jin menafikan seluruhnya. Kalau nafil ini, menafikan satu saja. Dipahamin? Yang dinafikan satu wahdah. Tidak umum. Tidak apa? Umum. Ini kalau ada, cuman kan, iya, tidak ada contohnya memang di nasr, kalimat biasa. Tapi kalau contohkan, la rojulun fitar wal bal rojulan. Lihat ini, ciri-cirinya ini. Ciri-cirinya tidak ada laki, satu laki-laki dalam rumah, bahkan ada dua. Paham? Dinafikan berapa ini? Dinafikan berapa? Satu saja. Tidak ada satu, bahkan ada berapa? Ada dua. Berarti bukan satu yang ada, tapi berapa? Dua. Paham amat? Tapi kalau nala nafil jins, tidak bisa begitu. Kan dia nafikan apa? Seluruhnya. Jelas mubar? Tapi ingat, ini memang tidak ada wujud jadi kalimat biasa. Kan sudah dibilang sebelumnya. Jelas ya? Apa yang beliau katakan ini, ya bisa dikatakan percuma. Karena memang dia sudah, beliau sendiri yang menguatkan sebelumnya hanya ada pada apa? Nah, hanya ada pada syair saja. Wa inin qarama ahadu syartainil akhirain. Kalau hilang salah satu dari dua syarat yang terakhir. Lam ta'amal syai'a, maka sudah tidak beramal sedikit pun. Ini yang pertama, artinya diropa setelahnya kalau tidak beramal. Wa wajabat iqraruha, dan wajib diulang lanya. Mithal awal, contoh pertama, yaitu masuk pada ma'rifah. La zaidun fidari wala amrun. Wa mithal usani, contoh yang kedua. Apa contoh yang kedua? Isimnya di? Oh, isimnya di akhir? Akhirkan. Kan syarat ketiga kan? Iya. Syarat ketiga kan harus dia apa? Isimnya diawalkan, khobarnya dia diakhirkan. Kalau tidak, tidak boleh beramal. Contoh, la fiha gaulun walahum anha yunzafun. Perhatikan itu. La fiha gaulun. Gaul kan isimnya. Diakhirkan. Maka dibaca gaulun, bukan gaulan. Kenapa di sini? Karena tidak lagi beramal. Alasannya karena khobarnya dikedepankan. Paham gak ini? Mana khobarnya dikedepankan? Fiha jar muta, jar majrur. Muta'alif bi khobar mahdub. Paham gak ini? Jelas ini? Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, wa idha staufatis syurut fala yakhlus muha. Kalau terpenuhi syarat, maka tidak lepas isimnya, yahdikumullah. Kalau terpenuhi syarat, maka tidak lepas isimnya, imma yakuna mudhaf. Kadang dia bisa berupa mudhaf, au syabihan bih, atau menyerupai mudhaf, au mufroda, atau mufrod. Tiga saja. Isimnya lah. Fa in kana mudhafan au syabihan bihi, kalau dia mudhaf atau menyerupai mudhaf, dhaharun nasbu fihi, nampak nasab padanya. Antum irob mansub, tidak mabni. Kalau dia mudhaf atau syabih bil mudhaf, nampak irobnya. Maksudnya apa? Mansub, tidak mabni. Jelas ini? Ini tuh namanya nampak. Dhaharun nasbu fihi, nampak penasab padanya. Fal mudhaf ka qaulika la sahiba ilmin mamkutun, langsung saja bilang sahiba mansub isimlah. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Jelas Ahmad? Wala sahiba judin madmumun sama. Wa syabibil mudhaf, dan yang menyerupai mudhaf, matasala bi syai'un min tamami makna. Apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Apa yang bersambung dengan sesuatu yang menyempurnakan maknanya. Imma marfu, apakah marfu bi dengannya? Maksudnya yang bersambung dengannya ini marfu. Nah contoh, la qabihan fi'luhu madmumun. Fi'luhu itu bersambung dengannya. Qabihan sebagai apa itu? Isim laman mansub. Au mansubun bi, atau bersambung dengannya itu dinasob dengannya. Contoh nah, la tolian jabalan hadirun. Jabalan itu namanya mutasil bi, yang bersambung dengannya. Dan hukum sini mansub. Kalau antum ditanya, jabalan sebagai apa mansub? Maf'ulun bi, karena tolian isim fa'il, beramal-amalan fi'il. Jelas ini? Hadirun khabarnya. Au mafudun bi khafid yata'allaku bih, atau dijar dengan penjar yang terkait dengannya. Contoh, la khairon min zaidin indana. Min zaid muta'alik bi khair. Paham ini? Muta'alik bi khair. Itulah kata yang bersambung dengannya yang menyempurnakan maknanya. Jelas ya? Wa inkana mufrodan, kalau dia mufrod, ay goir mudof wala syabibir mudof. Mufrod artinya itu bukan mudof, bukan pula menyerupai mudhaf. Bukan mudhaf, bukan pula menyerupai apa? Mudhaf. Jelas ini apa yang terjadi? Fa innahu yubna ala ma yunsabu bihi law kana mu'raba. Sesungguhnya dia dimabnikan di atas apa dia dinasab, seandainya dia mu'rab. Jelas ya? Dimabnikan di atas apa dia dinasab. Jelas? Dimabnikan di atas apa dia dinasab. Ini mudah sekali tabirnya. Artinya tergantung. Antum nasab dia sebelumnya dengan apa? Itulah mabninya. Itulah mabninya. Tapi Masya Allah, antum tahu, ini juga apa namanya, sekedar pengetahuan saja, bahwa di antara ulama bahasa mereka memang berselisih pendapat. Itu lana pilil jins hanya masuk pada isi mufrad atau bisa pada mutanna dan jamak. Paham kan? Kalau dia masuk pada musanna, kan dia bilang la rojulain, tidak ada dua laki-laki, kan bertentangan dengan maknanya. Kan cuma tidak ada dua. Apa maknanya? Ketika antum bilang la rijal, tidak ada lebih dari dua. La muslimin, tidak ada lebih dari dua muslim. Kan jamak kan? Jamak kan pengertian apa? Lebih dari dua. Paham gak ini? Ini bisa gak dikatakan seperti itu? Paham? Ini kan bertentangan dengan makna siapa? La nafilil jins. Makanya sebagian ulama bahasa mengatakan la nafilil jins mabni di atas fathah. Kan dia tidak masuk pada isim mutanna, tidak masuk pada jamak mudzakkar salim. Iya kan? Kenapa tidak masuk? Bertentangan dengan maknanya. Kalau antum bilang la muslimain, tidak ada dua muslim, berarti banyak. Duh. Berarti ada satu, kan begitu? Sementara lanaf ilajiz menafikan apa? Seluruhnya. Makanya sebagian ulama hanya mengatakan mabni di atas fathah. Paham? Bukan mabni di atas apa dia di nasab. Tapi itu perselisihan. Gak usah. Yang penting apapun dia masuk, pokoknya mabni. Mabni di atas apa? Tergantung alamat i'rab sebelumnya apa. Ini kan maksudnya keluar dari perselisihan ini. Keluar dari apa? Perselisihan. Kita berbicara mudah saja. Cuma suatu saat kalau antum dapat bahasa seperti itu, itu perselisihan seperti itu. Jelas ya? Ini kata beliau rahimallahu taala, fa in kana mufradan au jam'at taksirin buni ala fatih. Kalau dia berupa mufrad, maksudnya sini isi mufrad atau jam'at taksir, maka dimabnikan dari atas fathah. Nah, contoh la rajula la rijala. Wa in kana mutanan au jam'an mudzakkar salim au jam'an mudzakkarin salima. Kalau dia isi mutana atau jam'an mudzakkar salim, fa innahu yubna ala ya. Maka sungguhnya dia dimabnikan di atas apa? Dimabnikan di atas ya. Iya, dimabnikan di atas. Iya, contoh kama yunsabu biliyah, sebagaimana dia dinasab dengan ya. Taqul antum katakan la rajulain la muslimina indi. Wa in kana jam'u muannasin saliman buni alal kasri. Kalau dia jam'u muannas salim, maka dimabnikan di atas kasro. Nah, terus wa qad yubna alal fatih, kadang dimabnikan di atas fathah, kadang. Nah, contoh la muslimata la muslimati, itu asal fi fidari. Wa qad ruya bil wajhaini fi qawli syair, telah diriwayatkan dalam dua sisi dalam perkataan penyair. Ya, mana dia perkataannya? La sabigota la sabigoti wala wala jahwa abas basilah. La sabigotin la sabigoti wala jahwa abasilatan takil manuna ladastifai ajali. Lihat, sabigota, sabigoti. Diriwatkan dalam dua sisi. Jelas ya? Diriwatkan dalam bentuk berapa? Berapa riwayat? Dua. Dia nasab dan dia juga apa? Rofa. Dia nasab dengan kasro, dia nasab juga dengan fathah. Jelas ini? Sudah dulu? Alhamdulillah. InsyaAllah besok selesai.